Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pendapat Ustaz tentang kehadiran Dr. Zakir Naik yang sekarang di Indonesia menuai pro dan kontra? Yang kontra itu pertama Kristen, karena tidak mau program kristenisasinya terbuka. Yang kedua liberal, karena orang liberal yang mengandalkan otak, otaknya pun tumpul menghadapi Zakir Naik. Yang ketiga Ahokers, karena semua yang memilih Ahok dikatakannya munafik. Tiga inilah yang gelisah. Adapun orang Islam, dari dulu kita diajarkan para pendebat-pendebat yang luar biasa, karena Quran menyuruh mendebat. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Bil hikmah, dengan cara yang santun. Wal mau'izzatil hasanah, dengan contoh suri tauladan. Wajadilhum, kalau perlu berdebat, debat mereka. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Makanya Abdullah bin Abbas diutus oleh Sayyidina Ali untuk mendebat Khawarij. Khawarij yang petantang-petanteng. Nih debat Abdullah bin Abbas. Berdebat itu biasa dalam Islam. Jangan terkejut. Maka ketika India dulu dijajah oleh Inggris, maka muncul seorang pendebat yang luar biasa, namanya Rahmatullah Al-Hindi. Dikejar-kejar oleh Inggris karena kalah semua misionaris pendeta Inggris yang ada di India. Akhirnya Rahmatullah Al-Hindi lari ke Makkah. Lalu kemudian ada seorang perempuan kaya bernama Saulah, mewakafkan tanahnya, dibuatlah sekolah di Makkah, namanya Madrasah Saulatiyah. Dari Madrasah Saulatiyah itulah banyak anak-anak Indonesia yang sekolah ke sana. Salah satu dari kitab Rahmatullah Al-Hindi itu judulnya Izharul Haq, tampak kebenaran. Izharul Haq ini dibawa oleh seorang India ke Afrika Selatan. Lalu di Afrika Selatan gencar kristenisasi. Anak seorang tukang garam tiap hari diajak masuk Kristen sama biarawan, biarawati, pastor Katolik. Ayo masuk Kristen, ayo masuk Kristen. Akhirnya anak tukang garam ini membuka buku bapaknya, nampaknya buku Izharul Haq. Dibacanya, dihafalnya. Akhirnya dia jadi ahli debat. Itulah gurunya Zakir Naik, namanya Ahmed Dedat. Ahmed Dedat punya IPCI, Islamic Propagation Center International di Durban, Afrika Selatan. Berilmu cara mendebat kristologi. Lalu kemudian muncullah yang sekarang ini. Mereka membuat sekolah teologi berjuta-juta miliar dolar untuk menghasilkan orang yang mau mendebat orang Islam. Allah mau kasih plus. Ini ahli debat bukan dari Saudi Arabia, bukan dari Al-Azhar Mesir, tapi dari negeri yang mayoritas Hindu, dari kampungnya kucu-kucu Hotahi. Salahin. Jadi yang tak senang itu dalam hatinya ada penyakit kekufuran. Bolehkah kita berzikir dengan Asmaul Husna? Walillahil Asmaul Husna. Allah punya Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Berdoalah engkau dengan Asmaul Husna itu. Kalau tak hafal Asmaul Husna, tinggal tengok aja. Ada tertulis. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mumin, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Kebetulan pas di depan saya. Ya Ahad, Ya Somad. Boleh tak Pak Ustaz berdoa dengan mengharapkan fadilah? Ya Ahad, Ya Ahad, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, Ya Razak, wahai pemberi rezeki, berilah aku rezeki. Boleh tak? Allah menyuruh. Fadu'uhu, berdoalah engkau biha, biha dengan asmaul husna. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Yang tak boleh itu, siapa yang membaca Ar-Razzaq 1000 kali, maka akan turunlah malaikat. Pejamkan mata, tiba-tiba malaikat turun. What can I do for you? Kita ada dalil. Seperti zikir ya Rahman beberapa kali, mengharapkan fadilah kita disayangi oleh orang-orang yang di sekeliling. Itu namanya bertawassul kepada Allah dengan zikir asma'ul husna. Berkat. Boleh bertawassul. Mana dalilnya? Ya ayyuhallazina amanu wa yang beriman, ittaqullaha, takullah kepada Allah, wa batahu ilaihil wasilah, carilah wasilah antara engkau dengan Allah, buat wasilah, perantara. Tapi tak boleh pakai perantara. Perantaranya amal soleh. Terjebak 3 orang dalam gua. Ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua ini. Terbuka. Itu dalil boleh bertawassul dengan amal soleh. Yang kedua, ya Allah, berkat baktiku pada orang tuaku, bukakanlah pintu gua. Terbuka. Yang ketiga, ya Allah, berkat aku tak jadi berzina. Terbuka. Itu menunjukkan boleh bertawassul dengan amal soleh. Hadis sahih, sahih Al-Bukhari. Ya Allah, berkat asma'ul husna yang kubaca ini, fad'uhu biha, aku berdoa dengan asma'ul husna ini, turunkanlah rahmat dan kasih sayang. Yang tak betul itu menghalalkan yang haram. Ya Allah, berkat zikirku ya Rahman, ya Rahman, sayanglah semua lingkungan masyarakat ini, walaupun aku pecandu narkoba. Itu tak betul. Apakah solat berimam kepada orang yang dulunya melakukan zina dan tak mengakui anaknya sah apa tidak, Pak Ustaz? Kalau dia belum bertaubat, maka dia fasik. Orang yang fasik tak boleh jadi imam menurut mazhab Hambali. Ingat, satu mazhab yang paling ketat, Hambali. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Imam fasik tak boleh diikuti. Adapun menurut Syafi'i, Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanafi, 3 mazhab, wa alaihi fisquhu, fasik dia untuk dia, sedangkan solat berjamaah kita untuk kita. Ini kalau imam fasik. Adapun dia sudah bertaubat, taubat nasuha, menyesali perbuatannya, at-ta'ibu minadzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat macam tak ada dosa. Kita husnuzan, dia sudah bertobat, kita ikut. Bagaimana wudhu kita jika berwudhu di kamar mandi, di situ ada WC-nya? Kalau di kamar mandi itu ada lubang, tempat buang air besar, buang air kecil, apakah lubang jongkok, lubang tegak, lubang berdiri, maka tidak boleh menyebut nama Allah di dalam. Karena Nabi mengucap salam, diucap salam 3 kali, tak dia jawab. Assalamualaikum ya Rasulullah. Karena dia tak mau mengucapkan waalaikumsalam warahmatullah di dalam WC. Nabi kalau di dalam itu ada lubang WC, dibukanya cincinnya. Cincin Nabi dipakainya di kelingking, tulisannya 3 baris, Muhammad Rasulullah. Kalau dia mau masuk ke dalam, ditinggalnya di luar. Dia keluar lagi masih ada. Kalau kita sekarang coba. Itu dalil tak boleh nyebut di dalam. Jadi kalau saya mau bismillah gimana? Dalam hati aja. Hidupkan keran. Nah, ini tentang masalah kalau menyebut. Tapi kalau di sini, alhamdulillah, Masjid At-Taqwa pisah antara WC yang ada lubang dengan tempat wudhu. Di tempat wudhu itu dah bagus. Bismillah. Dalam bismillah itulah pasang niat. Bagi yang niatnya di dalam hati, bagi yang niatnya di mulut, bismillah. Nawai bismillahirrahmanirrahim. Nawai turabman hadasil asghari listibahati salati fardu alaiya lillahi ta'ala. Bagi yang melafazkan niat, bagi yang tak melafazkan niat, cukup di dalam. Waktu bismillahirrahmanirrahim dalamnya. Apa hukumnya menonton sinetron? Mazhab Hanafi mengharamkan nar, nun radal, nar, nar dadu, syatranj, shin ta ra nun jim, syatranj, catur, haram. Kenapa? 2 alasan. Pertama, melalaikan solat. Hayya 'alas solah. Ska. Yang kedua, mubazir waktu. Orang tak cukup waktu untuk menulis buku. Sampai sekarang saya dituntut jamaah, tulislah ceramah ustaz itu. Tak ada waktu, tak sempat. Dia menghabiskan waktu berhari-hari. Berapa jam sekali menengok. Saya sampai sekarang belum setuju kalau catur itu masuk olahraga. Kalau memanah masuk akal, berenang masuk akal, tapi menengok orang berhari-hari. Sinetron habis waktu kena itu. Salat tak khusyuk. Ya bayang dia film India, Mahabharata, Utaran, tak habis-habisnya itu. Yang tonton lagi. Terbawa perasaan pula lagi kan? Terbawa perasaan. Ustaz, orang stres atau kemungkinan gila wajib puasa atau tak puasa? Tak wajib puasa. Dalilnya rufi'al qalam an thalasatin. Penanya mengangkat. Pena kita malam ini mencatat terus di masjid, di masjid, di masjid, di masjid, di masjid, di masjid, di masjid, di masjid. Tapi ada yang penanya tergantung. Siapa dia? Tiga. Anin na'im hatta yastayqiz. Orang tidur sampai bangun tidur. Anis sabi hatta yaqtalib. Anak kecil sampai akil baligh. Anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sembuh. Orang gila yang di kilometer 11 itu penanya menggantung. Begitu dia sembuh lalu mencatat. Kalau gitu tak usah sembuh-sembuh lah, gantung boleh. Orang gila satu lagu tak boleh dinyanyikannya. Apa itu? Aku masih seperti yang dulu. Pak Ustaz, semoga dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, di mana letak ta'aruf dalam Islam? Ta'aruf itu sebelum khitbah, sebelum tunangan. Misalnya antum dalam pengajian ini, pas nanti lalu pulang sama-sama mau ngambil sendal, dia duluan. Pas mau nengok, akhirnya tanya sama Ustaz Asrawi, Ustaz itu yang mukena warna itu di mana rumahnya? Ini belok kanan, kiri, belok kanan lagi, kiri lagi. Oh. Ah, bisa Ustaz bawakan saya ke sana, insyaallah. Cari orang yang terpercaya biar jangan menimbulkan fitnah. Setelah sampai ke sana, perempuan itu jangan tahu bahwa dia mau ditengok, karena kalau dia tahu nanti tak jadi dia malu, bisa-bisa dia pindah dari air dingin. Nah, di sana nanti pura-puralah dia membawa air minum. Ambilkan dulu air minum, Bapak. Datanglah dia keluar ditengok. Tak jadi lah pak. Malam tu nampaknya cantik, rupanya gelap, hitam manis. Begitu terang hilang manisnya, tinggal hitam. Tak jadi. Kalau cocok, maka melangkahlah ke selanjutnya, namanya khitbah. La yahillu li muslimin ayyakhthiba fawqa khitbati akhih. Kalau dia sudah dipinang orang, tak boleh dipinang orang lain, karena nanti akan menimbulkan permusuhan. Kecuali yang pertama itu sudah membatalkan. Jangan terlalu lama, nanti menimbulkan fitnah, banyak setan. Pinang bukan ini, bukan depan. Pinang bulan ini, bulan depan langsung diakad. Akad nikah. Akad nikah. Aku terima nikah fulan dengan seperangkat alat sholat, dengan sebentuk cincin emas tunai. Dah selesai, punya anak, jadi anak yang soleh. Itu aja Pak Ustaz, itulah. Doakan saya cepat nikah Ustaz, insyaallah, amin ya rabbal. Di akhir majlis, ya kita nanti ya majlis tadi. Wala aziban illa zawajtah. Yang mau menikah maka mudahkanlah ya Allah. Saya paling kuat aminnya. Saya sudah menikah, ibu saya tak merestui pernikahan kami. Lalu bagaimana cara saya dalam bersikap Ustaz? Karena kalau saya berjumpa ibu saya, maka suami saya tak ikut. Apa yang harus dilakukan Pak Ustaz? Kira-kira siapa cakap yang didengar emak nih? Siapa cakap yang didengar dia? Oh, dia cakap yang didengarnya di Provinsi Riau ini Ustaz Mustafa Umar. Datangi Ustaz Mustafa. Nanti pesannya pesan ibu, tapi lewat lidah orang yang cakapnya dia dengar. Maka ada istilah masin lidah. Dia orang pengajian, ya, ustaznya. Dia tak suka mengaji, tapi suka kepada nenek mamak, petata petiti. Carilah orang yang ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tampak pesanda, daunnya tampak benaung, akarnya tampak baselo. Maka duduklah dia, insyaAllah. Tapi jangan lupa, minta kepada dia yang punya hati. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Balikkan hati emakku itu, ya Allah. Jangan pernah berhenti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia manusia, di dalam dirinya ada hati. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau sudah hatinya lunak, maka insyaallah sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Karyawan sebuah bank, saya dan suami tahu kalau itu riba. Suami saya ingin berhenti, tapi tak ada pekerjaan. Belum ada. Bagaimana Pak Ustaz? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, darurat, kata dia. Darurat sebulan, dua bulan, tiga bulan. Kalau nanti ada Ustaz mengatakan, resign, berhenti. Itu pendapat ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Tak ada tawar menawar. Berhenti. Saya makan apa? Rezeki dari Allah. Kalau Syekh Qaradawi, kata dia, untuk darurat, sementara dapat kerja tetap, yalah. Karena kata dia tak boleh kita pilih mati, lebih boleh pilih babi atau mati, pilih makan babi. Tapi jangan lama-lama makan babi. Apa hukumnya kalau perempuan sedang puasa pakai lipstik? Apakah ibadah puasanya sah? Lipstik tak membatalkan puasa, kecuali pakai lipstik sambil minum es teh. Itu baru batal. Tapi yang jadi masalah, walaupun dia tanya lipstik, karena lipstik itu di luar. Mazhab Hambali, jangankan yang di luar, ujung lidah mencicip gulai tak batal. Tak batal, Hambali. Tapi mencicip sekali, jangan setengah mangkuk. Apalagi ini, cuman masalah lipstik ini masalah ini. Jangan pakai-pakai makeup-makeup. Merah, hijau, biru, putih, muka putih, tangan hitam. Banyak jamaah kita, akhwat kita, tak ada pakai-pakai makeup itu. Yang penting inner beauty, cantikan dari dalam. Karena hatimu bersih, karena cahaya tahajudmu. Karena kalau orang sudah terbiasa pakai makeup, ketika dia tidak makeup, dia tidak pede. Dia tak berani ngadapi orang. Ma, ada tamu, pergi. Mama enggak berani. Akhirnya suatu hari terpaksa orang masuk karena kepentingan tanda tangan, dibuka, melompat orang. Disangkanya mak lampir. Makeup itu membuat wajah makin hitam, kusam, karena pori-pori tertutup banyak. Masa berhenti pakai makeup. Ada kuburan seorang nenek yang meninggal sudah 20 tahun. Sampai sekarang kuburan itu masih juga digali-gali oleh anjing di bagian kepala. Apakah itu menunjukkan bahwa nenek itu banyak dosa? Tembak anjing itu. Ada hadis menyuruh membunuh anjing. Kan kasihan sekali nenek itu jadi fitnah. Anjing itu yang salah. Tembak kepala anjing pakai senapan memburu babi. Hadis sahih menyuruh memburu anjing. Anjing, jangan memelihara anjing. Orang yang memelihara anjing berkurang pahalanya satu hari sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Amal dia sebesar bisul. Anjing, anjing, jangan darah anjing. Innal malaikata malaikat, la tadkhulul buyut, tak masuk ke dalam rumah. Fiha tamatsil, kalau dalam rumah itu ada patung, kalb, ada anjing di dalam, tak masuk malaikat rahmat. Kata Ustaz, malaikat tak masuk, rumahnya besar, mewah, kaya, komplek elit, rahmat tak masuk ke dalam, laknat saja yang ada. Tak betul. Oleh sebab itu jangan biar anjing. Jika puasa itu bisa diganti, kalau sholat tinggal, apakah bisa juga diganti? Sepakat empat mazhab, Salat yang tinggal lama-lama dulu waktu belum taubat itu mesti diganti. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Namanya qadha. Tapi jangan gara-gara ini anak-anak muda nanti main futsal, main kodok-kodok saja. Jam 3 main, asar tak sholat, maghrib tak sholat, isya tak sholat. Pas ditanya, kenapa kalian tak berhenti? Kodok aja. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja? Faqad kafara jiharo. Kafirlah dia secara nyata. Tapi yang dulu-dulu pernah tinggal, wajib diqadha. Kalau ada ustaz ceramah kata dia tak perlu diqadha, cukup istighfar saja, itu dia ambil pendapat Syekh Ibnu Taimiyah, tidak ikut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau ikut empat mazhab wajib diqadha. Referensi Arabnya baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahba Zuhaili. Kalau mau baca bahasa Indonesia tulis di Google qadha sarwat. Qadha, keyword, kata kuncinya qadha sarwat. Sarwat itu nama ustaz, Ustaz Sarwat LC dari Libya, yang menulis tentang dalil-dalil qadha. Yang mau referensi Arab, buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Apakah dalam beribadah harus tahu dasar ayat dan sunnahnya? Bagi yang muttabi, paling tinggi mujtahid, di bawah mujtahid muttabi, di bawah muttabi' muqallid. Mujtahid mesti tahu seluk-beluk dalil terperinci detail. Di bawah itu muttabi' sekedar tahu dalil umum. Kenapa kamu salat? Karena Allah berfirman wa aqimus shalah. Kenapa kau zakat? Karena Allah berfirman wa atuz zakah. Itu namanya muttabi'. Sedangkan yang paling bawah muqallid. Kenapa kau salat? Pokoknya Allah nyuruh salat. Ayatnya banyak yang perlu ku apa lagi tak apalah ya. Itu namanya muqallid, tiga level. Mujtahid, muttabi', muqallid. Ustaz, saya punya komitmen sama laki-laki tapi tidak pacaran. Tapi mempunyai ikatan janji. Itu juga lah. Beda casing satu signal. Apabila dia tidak juga datang sementara ada laki-laki yang ingin melamar saya, apa saya berdosa melanggar janji saya sama laki-laki tersebut? Tidak ada komitmen kalau bukan khitbah. Maka kalau mau buat perjanjian, suruh dia mengkhitbah. Aku tak ada komitmen, dan pada dasarnya tak ada hubungan laki-laki dan perempuan. Berjumpa, ngobrol, tak ada SMS-an. Maka bilang sama dia, kau datang ke tempat bapakku, pinang aku dengan bismillah. Kalau dalam masa pinangan itu ada orang meminang, tak boleh diterima. Jangan bapak nanti mudah saja. Pak, ku pinang anak bapak. Iyalah, apa ku kasih cincin emas 2 gram. Iya, 3 bulan sesudah itu datang bawa gelang emas 15. Ah, ini ajalah, gitu dia. Karena ustaz kemarin ceramah bilang, ambil yang baik-baik, buang yang murah-murah. Gak bisa. Kecuali yang pertama itu mengatakan, Pak, aku batalkan ini dan kita tetap hubungan baik. Datang orang lain minang baru. Ini komitmen-komitmen begini ini tak bisa. Karena sudah diatur dalam Islam. Main bola aja ada aturannya. Diatur oleh FIFA. Namanya statuta. Masa hidup tak ada aturan? Ustaz, bagaimana cara agar kita selalu bertawakal? Bagaimana cara mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikannya, tawakal, motor itu dikunci stangnya, dikunci bannya, dikunci rantainya, kuncinya masuk ke kantong, kantong itu pun dikunci. Itu namanya tawakal. Dalilnya mana? Masuk orang ke masjid pakai onta, kuda, dilepasnya. Datang dia tanya ke Nabi, ya Rasulullah, aqiluha wa atawakkal aw utliquha wa atawakkal? Kutambatkan dulu atau kelepas aja? Kata Nabi, iqilha, tambatkan, sesudah itu baru kau bertawakal. Tambatkan dulu baru tawakal. Kalau hilang berarti takdir. Tapi kalau tetap ada, kau sudah berusaha. Begitu juga dengan rezeki ini. Pasang pancingnya, pasang pancing berapa? 5 pasang. Dapat rezeki, tak dapat sabar. Rezeki tak berpintu. Bisa jadi pulang dari sungai tak dapat apa-apa. Hampa, tawakal. Sampai di rumah, ikan yang di sungai tak dapat, di rumah sudah ada ikan besar asam podeh dikasih tetangga. Tapi jangan berharap tetangga ngasih lalu tak mancing. Seimbang antara usaha dan tawakal. Bagaimana cara agar saya selalu istiqomah, selalu menengok orang sakit, balik dari sini singgah ke rumah sakit. Kalau ditanya security, kamu mau nengok siapa? Siapa aja yang sakit mau kutengok. Aku mau ambil pelajaran. Antar jenazah ke kuburan. Man syahidal janazah ta'atta tudfan. Siapa yang menengok jenazah sampai ke liang lahat, lahu qiratan, dapat dua qirat. Apa qirat itu ya Rasulullah? Mithlul jabalainil azimaini, seperti dua bukit Uhud yang besar. Apa manfaatnya? Menengok jenazah masuk ke liang lahat, pejabat besar, orang kaya, akhirnya masuk juga menjadi cacing tanah. Aku apa yang akan kubawa? Bangkit semangat beribadah. Tiga, berkawan dengan orang-orang soleh. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, kalau kau tidak mendapatkan kenikmatan pada tiga, berarti pintu sudah tertutup. Tak merasakan nikmat baca Quran, tak merasakan nikmat berkawan dengan orang soleh, tak merasakan nikmat solat berjamaah. Tak kau rasakan tiga kenikmatan ini, falbabu mughlaq, maka pintu sudah tertutup. Na'uzubillah. Alhamdulillah, malam ini merasakan nikmat berkawan sama orang-orang soleh, nikmat solat berjamaah, pulang dari sini atau besok pagi nikmat membaca Al-Quran. Saya mau nanya, bagaimana hukumnya mengqadha puasa di hari Jumat? Tidak boleh puasa tunggal hari Jumat, mesti puasa hari sebelumnya Kamis Jumat atau hari sesudahnya Jumat satu. Kecuali orang yang kebetulan puasa Daud jatuh hari Jumat tunggal, boleh dimulainya Senin. Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis makan, Jumat puasa, Sabtu makan, boleh karena kebetulan bertepatan. Yang kedua yang boleh itu adalah ketika sudah di ujung-ujung mau mengqadha, tapi sebaiknya tidak. Yang tak boleh itu tunggal Jumat takziman, mengagungkan hari Jumat, tak boleh. Karena Jumat itu hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, tiga hari raya, tiga-tiga itu kita mesti makan. Tak boleh tak makan. Apa hukumnya turnamen futsal bola? Dan apa hukumnya taruhan air minum? Judi. Judi. Bertaruhan air minum. Buka turnamen, pendaftaran 100.000. Ikut 30 kelompok. Maka yang menang dapat hadiah juara 1, 2 juta. Juara 2, 1 juta. Duit itu yang diputar. Judi. Lomba mancing. Peserta bayar store 100.000. Peserta dapat 100 orang. Pemenangnya, siapa yang dapat ikan 1 kilo, hadiahnya 10 juta. Yang dapat ikan 2 kilo, 1,5 kilo dapat 5 juta. Judi, karena duit itu diputar. Judi. Berhentilah. Yang panitia-panitia tobat. Jangan lagi dibuat lagi. Tak ada barokah di dalamnya. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslim. خير الأنام وبأم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا penjelasan tentang surat At-Taubah ayat 84. Disangkanya saya Ustaz Adi Hidayat, hafal ayat. Saya tak hafal. Untung bateri tak habis. Tunggu sebentar ya. Akan datang kalau nanya, tuliskan ayatnya. Surat At-Taubah ayat 80 sampai. Nampak bodoh Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat ahok rupanya. Wa la tusalli ala a'adim minhum mata abada. Jangan kau salatkan mereka untuk selamanya. Wa la taqum ala qabrih. Jangan kau doakan di atas kuburnya. Innahum kafaru billahi wa rasulih. Mereka itu kafir kepada Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasiqun. Mereka mati dalam keadaan fasik. Siapa itu? Orang munafik. Semua yang memilih Ahok itu munafik. Memilih pemimpin kafir. Itulah dalil yang apa dia tak boleh disolatkan, tak boleh didoakan, tak boleh dikapankan, tak boleh dimandikan. Campakkan jenazahnya ke Sungai Siak. Bagaimana niat mengqadha puasa orang tua yang sudah meninggal? Aku berniat mengqadha puasa amak dan nan sudah batingga tahun patang lillahi ta'ala. Bisa pakai bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa Indonesia. Ya, niat tak mesti bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab, Pak Ustaz, nawaitu sawma qadha'i walidi lillahi ta'ala. Apa hukumnya mengqadha sholat orang yang sudah meninggal? Tidak ada qadha sholat orang sudah meninggal. Yang ada hanya puasa. Tapi katanya Ustaz kami katakan ada. Dalil dia kias. Kalau puasa bisa, maka sholat pun bisa. Dikiaskannya. Tapi yang ada dalam hadis, hanya puasa saja. Man mata siapa yang mati. Alaihi siyamun, punya utang puasa. Soma'an huwaliyuhu. Ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya. Bagaimana sikap kami seorang remaja ketika melihat perempuan yang masih berpakaian sekolah, anak SMP, SMA, begadang disengaja. Terkadang sengaja, tidak sengaja tempat terbuka aurat, terbuka dalam kurung pahanya saat berboncengan. Anak perempuan, kalian pakai celana panjang di dalam. Celana legging namanya. Setelah pakai itu, baru pakai rok. Maka keluar perda di Aceh Nangro Darussalam. Perda tak boleh perempuan duduk mengangkang. Duduknya miring. Andai terpaksa juga karena mau berangkat sekolah, harus dibonceng, tak bisa duduk miring, maka pakai dulu celana panjang di dalam, barulah pakai rok SMP, SMA. Karena itu membuat orang berzina. Bukan sekedar berzina matanya, otaknya berzina, kotor semuanya. Hilang hafalan ayat-ayatnya. Ustaz, saya ingin tanya, maaf melenceng dari tema. Membelok pun tak apa-apa. Saya seorang hamba Allah, saya sudah menikah. Alhamdulillah. Tapi saya dan suami sudah berpisah. Na'udzubillah. Saya meninggalkan dia karena sudah tak satu tujuan lagi. Terkadang dia kasar sama saya. Sudah 4 tahun kami pisah. Kami sama sekali tak ada ketemu dan dia juga tak pernah menafkahi saya dan anak saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya masih sah sebagai istrinya? Masih sah walaupun ditinggalkannya 1000 tahun lamanya. Selama dia tidak menjatuhkan talak. Tapi kalau kata dia, ku jatuhkan talak satu kepadamu, maka jatuhlah. Lalu kalau ibu, ini status ibu ini takabe indak batali. Bagaimana menyelesaikannya? Saya usulkan rujuklah baik-baik balik. Andai mau pisah, maka dibenarkan menggugat ke pengadilan. Karena dulu waktu nikah suami itu membaca sirat ta'liq. Jika saya tinggalkan 3 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia pergi ke pengadilan agama menggugat dan dibayarnya iwat 10.000, hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak satu. Ibu tanya iman. Kalau tahan, tunggu dia balik. Kalau tak tahan, gugat ke pengadilan. Nanti hakim menjatuhkan talak satu karena dia sudah menyebut sirat taklik dulu. Setelah itu keluarlah akte cerai. Tapi saya pikir, saya nasihatkan, baliklah, tak ada gunanya lama-lama ini. Kasihan anak-anak. Apakah saya bisa menggugat? Sudah saya sebut tadi dah. Karena saya sudah tak mau lagi balik dengan dia, Pak Ustaz. Jangan katakan tak mau, karena antara benci dan cinta setipis kulit bawah. Tempatnya sama, kecuali cinta itu di sini, benci itu di sini. Benci dan cinta tempatnya sama. Maka kata Nabi, Habib habibaka au namma. Kalau kau cinta, cinta secukupnya. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Boleh dia jadi musuhmu suatu hari. Wa baghidaka au namma. Kalau kau benci, bencilah secukupnya. Asa ayyakuna habibaka yaumamma. Boleh jadi suatu hari kau akan jatuh cinta kepada. Berapa banyak pasangan-pasangan yang dulu waktu sekolah SMA jijik menengoknya. Jijik menengok. Memuntah aku dengan kamu. Tapi begitu kawan itu pulang dari Jakarta, membawa Pajero Sport. Pak Ustaz, di kebun saya banyak orang melepas ternak sapi sehingga merusak kebun. Saya sudah buat tulisan, dilarang melepas sapi. Saya sudah sampaikan pada pemilik sapi secara langsung agar tidak melepas. Bahkan saya sudah lapor kepada ketua kelompok ternak sapi di kampung. Tapi mereka tak mendengar dan tetap melepaskan sapinya. Karena saya sudah tak sabar lagi. Lalu suatu hari sapi tersebut saya tikam dengan tombak. Apakah saya berdosa, Pak Ustaz? Berdosa. Lalu bagaimana caranya? Dipagar kebun itu keliling. Supaya sapi tak masuk. Karena tulisan sapi dilarang masuk, sedang yang punya tak mau membaca, apalagi sapi. Jangan menyelesaikan masalah dengan masalah baru. Menombak sapi sama dengan makan petai untuk menghilangkan bau jengkol. Muncul masalah baru. Duduk masyarakat bermusyawarah, Pak Camat, Nenek Mama, Ustaz. Saya pernah diundang ceramah. Di satu kampung, tradisi di situ melepaskan kerbau. Maka saya ceramah. Siapa yang melepaskan kerbau? Kerbau itu memakan tanam-tanaman. Kerbau itu menginjak tanah. Sehingga tanah yang sudah dipijak menjadi padat, tidak gembur, sehingga tak subur lagi tanaman. Dia sudah berbuat zalim. Lalu kemudian, Pak Camat dan Nenek Mama membuatkan aturan. Ustaz berceramah membangkitkan semangat orang untuk tobat berhenti, jangan lagi menganiaya kebun tanaman orang. Lalu Nenek Mama dan Camat membuatkan peraturan daerah di daerah masing-masing. Selesai masalah. Jangan dengan tikam-tikaman. Nanti bapak menikam sapi, yang punya sapi menikam bapak. Auzubillah. Ibu saya perokok berat, kena penyakit mah. Kalau dia puasa, dia tak kuat untuk beraktivitas, hanya tidur saja. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Hukum dia merokok itu tadi sudah jelas. Hukum masalah dia kena penyakit mah, memang dia tak boleh puasa kalau mahnya akut. Kalau kata dokter dia tak bisa puasa, maka dia bayarkan fidyahnya. Kondisi sudah berlangsung 5 tahun, hanya sebagian puasa saja yang dibayar fidyahnya. Bayarkan semuanya. Mak memang tak bisa puasa, aku tak bisa puasa. Kalau memang dia jujur, periksakan ke dokter. Kata dokter pakar mah, memang ini tak bisa nih, kata dia. Maka bayarkanlah fidyahnya selama 30 hari. Cara membayarnya 3. Ajak pakir miskin makan sama dia, kasih beras 1,5 kilo beserta lauk pauk, atau bayarkan mentah kasih duitnya. Mengenai duitnya jangan kasih ke dia, nanti dibelikannya gudang garam Surya. Bayarkan langsung ke fakir miskin. Mengenai puasa Rajab, Syaban, Senin, Kamis yang kita lakukan sekaligus, apakah kita niatkan puasa yang kita qadha atau seperti apa? Qadha saja. Besok hari Rabu, besok malam aku berniat qadha. Puasanya hari Kamis. Niatnya satu, qadha. otomatis dapat pahala puasa Kamis dan dapat pahala puasa sunat di bulan Rajab. Niatnya satu saja, qadha. Tapi kalau niatnya puasa sunat, tak dapat qadha. Orang mandi junub, maaf cakap, mandi junub hari Jumat, maka otomatis dapat pahala puasa sunat mandi Jumat. Niatnya niat mandi junub, maka dapat pahala puasa sunat mandi Jumat. Nah, ini tentang masalah wajib dapat mengcover yang sunat. Riba itu haram. Ya, jika saya punya sepupu, dia kerja di salah satu bank konvensional, lalu dia beri saya duit, istilahnya bagi rezeki lah Ustaz. Namun itu kan gajinya riba. Bagaimana tuh Pak Ustaz? Ada sebagian Ustaz mengatakan haram. Haram. Berapa? 100 ribu. Kalau 1 juta, haram. Maka duit riba, la'anallah, 4, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu, yang memberi menyuapkan, yang disuap mukil makan riba, wa katibahu, yang menulisnya administrasi, wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksi. Pak, kami mau akad nih. Sini bentar, Bapak jadi saksi ya. Ya iyalah saksi. Nah, tanda tangan. Udah. Nah, ini dosa kering ini. Yang 2 ini dosa kering. Kenapa kering? Tak dapat duit. Oleh sebab itu, maka semuanya kena. Jadi kalau kita dikasih, kalau sanggup berkata, man ra'a minkum mungkaran, kalau kau menengok kemungkaran, roba dengan tangan. Kalau tak sanggup, dengan lidah. Bro, ini. Kalau tak sanggup dengan lidah, fabi qalbi, diam, tapi jangan duitnya dimakan. Ini diam, duit dimakan. Ambil duitnya, serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak, maslahah ammah namanya. Fakir miskin, jompo, anak yatim, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Ini milik umat, balikkan ke umat balik. Bagaimana kalau kita berobat dengan orang pintar? Orang pintar minum tolak angin. Yang dimaksudnya orang pintar di sini dukun. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada cakap si dukun. Falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun? Fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada dukun. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia. Maka kemana berobat? Pergi ke tempat ruqyah, masjid Akramun Nas, depannya ada rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada ruqyah, maka ruqyah di sana. Di sebelah kiri ada Masjid Al-Falah, di bawah Al-Falah ada rumah sehat. Jumpai Ustaz Saifullah, ruqyah di sana. Dengan dokter harus operasi, dengan orang pintar itu dikasihnya racikan herbal. Herbal boleh, jangan bilang dia orang pintar, herbalis namanya. Herbal dari tanam-tanaman ini, akar-akar dari Mesir, dimasak pakai air, diminum. Setelah diminum, minum batu yang ada dalam empedu, kecil-kecil-kecil hilang, tak jadi operasi. Ada, sudah pakai baju hampir operasi, periksa terakhir, hilang. Minum herbal, rupanya dengan minum itu dikikisnya di dalam, hilang. Untung ususnya tak hilang sekali, batu itu aja yang hilang. Bagus. Jangan bilang dia orang pintar, itu herbalis namanya. Yang tak boleh itu, tak ada korelasi antara itu dengan, setelah diteliti sama dokter, ini ternyata dalam herbalis ini ada zat-zat yang bisa menghilangkan batu yang ada dalam empedu. Yang tak bisa korelasi itu batu ponari. Itu tak ada hubungannya dengan penyakit. Pakai jin itu, pakai setan, pakai hantu, pakai jembalang tanah. Nah, itu tak bisa. Kalau ada herbalnya, maka namanya herbalis, pakar herbal. Ustaz, apa hukumnya menjawab salam di TV? Salam yang dijawab itu orang ada langsung, karena dia pakai niat, innamal a'malu binniat. Adapun salam yang dari CD, salam flash disk, kalau di salamnya baik doa, tapi dia tak wajib menjawabnya. Sama juga dengan sujud tilawah. Kalau kita dengar ada orang baca ayat sajadah, apakah kita sunnah sujud tilawah? Ya, kalau langsung. Maka ditanyakan ke Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh, ya, kalau saya dengar ada orang baca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah? Kalau yang baca itu sujud, kita sujud. Kalau CD, kalau CD-nya sujud, baru kita sujud. Itu menunjukkan dia tak ada niat. Tapi kalau mau dijawabnya boleh, tapi tak wajib. Ustaz, apa hukumnya puasa 3 hari di awal bulan Rajab? Ada yang mengatakan di maghrib hari pertama bulan Rajab menganjurkan sholat sunat 20 rakaat. Siapa yang puasa 1 hari, pahalanya macam puasa setahun. Siapa yang puasa 2 hari, macam 2 tahun. Puasa 5 hari, macam terbuka pintu surga. Maka sudah kita kaji hadisnya. Hadis tentang sebagian fadilah-fadilahnya itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabiinul Ajab, lima warada fi fadli Rajab. Ada yang dhaif, ada yang maudhu. Yang dhaif boleh dipakai, yang maudhu palsu tak boleh dipakai. Tapi berpuasa di bulan Rajab ini baik. Nah, ini tentang puasa. Puasa bulan Rajab ini baik. Adapun tentang masalah sholat 20 rakaat, hadisnya maudhu palsu. Tapi kalau mau diganti, bisa diganti dengan sholat sunat awabin. Awabin malam dari maghrib ke isya, itu hadisnya dhaif, mursal, hilang sahabat. Tapi boleh diamalkan untuk fadha'il amal. Bisa diganti, tetap sholat tahajud, memperbanyak sholat-sholat sunat. Adapun sholat 20 rakaat, membaca qul huwallah sekian kali, qul ya sekian kali, hadisnya maudhu, palsu. Apakah termasuk judi kalau kita main futsal dengan teman, tapi dengan syarat siapa yang kalah dia yang bayar sewa lapangan? Judi berhenti, main futsalnya tetap, judinya yang berhenti. Kalau kalian main futsal, lutut nampak, tutup, pakai celana karet sampai ke lutut, habis itu baru pakai celana pendek. Apa saja kiat-kiat agar pribadi ini selalu taat dengan perintah Allah dan Rasul? Kadang-kadang iman ini naik turun. Al-iman yazid wa yanqus. Yazid bitta'ah, dia bertambah dengan ketaatan. Maka selalulah taat. Berkawan sama kawan yang pengajian, insyaallah ikut pengajian. Berkawan dengan kawan yang ikut halaqoh kah namanya, liqoh kah namanya. Yang penting ngaji selama betul Ahlu sunnah wal jamaah. Adapun yang sudah sesat menyesatkan, jangan lagi diikut. Mohon doanya nanti Ustaz agar selalu taat pada perintah Allah dan bersih dari dosa. Doakan agar terhindar dari penyakit hati, penyakit-penyakit lainnya, insyaAllah. Yang satu minta doa bersih penyakit, yang satu cepat menikah. Apa hukum menghadiri acara pesta perkawinan di gereja? Haram. Kenapa? Karena di gereja itu ritual misa. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Kalau ada kawan atasan kita beda agama, biarkan dia misa di gereja, suruh dia, kalau kamu mau kami datang, buat acara pesta di hotel. Buat di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, Hotel Grand, banyak hotel. Buat, nanti buat makanannya dua, Muslim food, makanan Muslim, kafir food. Maka yang Islam-Islam makan sini, nanti ucap selamat, selamat menempuh hidup baru ya. Dah, jangan pula barakallahu lakuma wa barakalaikuma. Makan sini. Datang pula kawan tadi, makan dia ke sini. Ente kenapa makan di situ? Itu haram. Aku tak ngambil dagingnya, kuahnya aja sedikit. Haram itu. Saya dulu pernah berkongsi beli barang sama teman. Sekarang teman saya itu meninggal. Barangnya gitar. Bagaimana status barang itu Pak Ustaz? Gitar itu harganya 450 ribu. Saya 200, kawan itu 250. maka bayarkanlah 250 ke ahli warisnya. Pak, ini ku ambil barang ini 250. Tahun berapa 250 itu? Karena harga Indonesia tak stabil, karena fluktuasi dolar segala macam. Oleh sebab itu maka ikutkanlah harga emas. Kira-kira 250.000 tahun 2000 berapa tuh nilainya? Nah, bayarkan ke ahli warisnya. Karena kalau tidak, kita sedang mengambil barang yang berkongsi. Begitu juga kalau membeli spring bed, membeli tanah, maka jangan dia meninggal kita mengucapkan alhamdulillah. Orang innalillah dia ambil. Kenapa ambil? Alhamdulillah, memang sudah jatah bulan ini nampaknya. Apakah saya harus mengambilkan hasil dari penjualan itu? Ya, karena itu namanya musyarakah, berkongsi kepemilikan, bukan milik bulat sendirian. Apa hukum bagi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian? Salah satu, ada tiga golongan. La yukallimuhumullah, tak diajak Allah bicara hari kiamat. Wa la yanzuru ilaihim, tak dipandang Allah. Wa la yuzakkihim, tak dibersihkan Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab Allah. Siapa itu? Al-Mannan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Kalaulah bukan di Ambo, kalau bukanlah karena aku. Kenal kamu dengan Sianu Sarjana itu ya? Aku nyekolahkan dia itu. Kalau tidak sudah jadi tak apalah sekarang. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak perbuatan baikmu dengan mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap dan menyakiti hati orang lain. Ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin. Bin Nabi khairil anam بأم المؤمنين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي Bolehkah melaksanakan sholat sunat mutlak dikhususkan untuk anak-anak kita? Boleh. Bagaimana caranya? Masuk dalam kategori sholat sunat sebelum berdoa sesuai dengan hajatnya. Tapi katanya sholat sunat hajat itu hadisnya dhaif. Sholat sunat hajat yang tak betul itu adalah rokaatnya segini, waktu rukuk baca ini, waktu sujud baca ayat ini, itu yang hadis tak bisa pakai. Adapun dua rakaat sholat sebelum berdoa sesuai dengan hajatnya. Apa hajatnya? Supaya anak ini sehat, supaya anak ini kuliahnya lancar, supaya anak ini dapat kerja. Nah, sholli sunnatal hajat rokaataini lillahi ta'ala. Yang tak pakai itu sholli dalam hati saja. Allahu Akbar, berdoa di sujud terakhir atau setelah sholat minta kepada Allah. Bagaimana nasihat Ustaz tentang ibu yang bolong-bolong sholatnya? Bagaimana menyampaikannya supaya beliau tak tersinggung? Ini saya sampaikan lewat kamera, nanti ditonton di youtube.com. Hai ibu yang sholatmu bolong-bolong, sedangkan pakai kain bolong kau malu. Mengapa kau mau memakai solat bolong menghadap Allah Subhanahu wa taala? Man taraka solata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan solat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Hai ibu yang solatnya bolong-bolong, 4 fardu kifayah gugur dari dirimu. Kau tidak akan dimandikan, kau tak akan dikafankan, kau tak akan disolatkan, kau tak akan dikuburkan di pemakaman air dingin. Kau akan dicampakkan ke sungai Siak. Waspadalah. Dah, sampaikan rekaman itu ke dia. Ustaz, saya sholat Jumat di salah satu masjid. Di saat khutbah kotak infaknya dijalankan. Apa hukum menjalankan kotak infak waktu khotib naik mimbar? Boleh. Kotak lewat. Sedangkan kotak lewat pun duit tak keluar. Apalagi tak lewat. Bagi yang tertidur-tidur, bagus kotak itu lewat. Pukulkan ke lutut dia agak dua kali. Katanya. Kalau tidak setuju kotak lewat, maka buat seperti Itali. Itali itu tak ada kotak lewat di gereja. Bagaimana cara Itali? Semua yang mengaku Kristen, Katolik, Protestan tidak. Semua yang mengaku Katolik, maka langsung potong atas. Siap warga Pekanbaru? Tak ada yang siap kan? Kalau siap, semua yang KTP Islam, potong atas. Zakat, wakaf, infak, sedekah, potong atas. Tidak akan ada kotak-kotak di masjid. Satu pintu semuanya. Baitul Mal Pekanbaru. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, satu pintu. Tak akan ada lagi orang-orang minta. Tangkap langsung. Dirikan rusunawa. Bisa akan terwujud itu insyaallah ke depan. Siapa? Anak-anak muda yang mengaji sekarang, ingat mereka kaji Ustaz Somad dulu, ketika mereka menjadi anggota DPR, legislatif, bupati, mereka buatkan itu. Abdul Somad sudah mati dimakan cacing tanah, tapi pahalanya mengalir. Itulah disebut dengan ilmun yuntafa'ubi. Bagaimana menurut Ustaz tentang celana isbal? Isbal artinya memanjangkan kaki celana, ujung jubah dan kain melewati mata kaki. Nanjarra saubahu, Allah tidak akan melihat, tidak akan memandang dia di akhirat siapa yang menjulurkan, memanjangkan kaki celananya, jubahnya dan kainnya. Kelompok ini berpegang dengan hadis ini mati-matian. Sedangkan kelompok ini, kata dia, man jarra saubahu khuyala, kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau tak sombong tak apa-apa. Celanamu panjang, jubahmu panjang, kalau tak sombong tak apa-apa. Kata Imam Nawawi, tak apa-apa kalau tak sombong. Dalam dua kitab, kitab Riyadhus Shalihin sama kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kata Imam Syaukani, kalau tak sombong tak apa-apa, dalam kitab Nailul Autar. Kata Imam Sunani, kalau sombong tak apa-apa, dalam kitab Subulus Salam. Kata Syekh Qardawi, kalau sombong tak apa-apa, dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau tak sombong tak apa, kalau sombong baru haram. Ketika sholat berjamaah telat saat rakaat pertama tapi sudah rukuk, apakah sholat kita sudah dianggap satu rakaat? Ya, dianggap satu rakaat. Begitu masuk ke dalam, Allahu Akbar, langsung dua takbir. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung takbir intiqal namanya, takbir ruku, Allahu Akbar. Sah satu rakaat. Tapi tak baca Fatihah, al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mengcover bacaan makmum. Tapi jangan gara-gara ini anak-anak muda santai. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dia santai di luar. Itu kok tak masuk. Panjang tuh ayatnya Ar-Rahman. Santai. Jangan begitu. Mana tahu terlambat baru bisa pakai. Ini Ustaz harus menjelaskan detail, karena banyak sekarang jamaah yang bisa menjelaskan dengan penjelasan dia sendiri. Puntung atau tembakau yang membuat rokok itu haram itu Ustaz. Puntung atau tembakau yang membuat rokok haram itu Ustaz. Maksud dia, kenapa puntung itu haram? Karena mengandung hemoglobin sel darah merah babi. Makanya ketika muncul isu bahwa hemoglobin sel darah merah babi di pangkal filter rokok itu, yang unjuk rasa ramai-ramai di Amerika Yahudi, Jews Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi haram makan babi. Yahudi tak makan babi. Yang makan babi Kristen, karena yang menghalalkan babi itu adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Yesus disalib, maka semua yang berkaki empat halal, kecuali meja karena keras. Sedangkan Yahudi tidak makan babi. Makanya kalau ada anak bapak dapat beasiswa dari Amerika, itu akan dibuat serumah sama Yahudi. Yahudi ada tulisan di dagingnya kosher. Kosher itu label halal Yahudi. Yahudi makan binatang disembelih, yang disetrum listrik dia tidak. Nah, oleh sebab itu, maka mereka ini mengharamkan waktu ujung putung rokok itu hemoglobin babi, unjuk rasa ramai-ramai di Amerika Yahudi. Adapun orang Islam tak peduli, mau babi-babi dah. Kena enak babi ini gitu. Benarkah berselawat sebelum azan itu bid'ah? Tak ada dasarnya. Berselawat sebelum azan boleh, berselawat sesudah azan boleh, berselawat sedang azan pun boleh. Kenapa berselawat? Karena menyebut nama Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang tak boleh itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu tak boleh. Berselawat kan umum. Berselawat kapan aja boleh. Sama dengan salaman. Salaman sebelum sholat boleh. Salaman setelah sholat boleh. Yang tak boleh itu Allahu Akbar. Baka Bapak Azizan. Nah, itu tak boleh. Mana yang benar Ustaz? Pundak sama pundak atau kaki sama kaki? Hadis dari Anas bin Malik. Qadamun bi qadamin, kaki tumit dengan tumit. Qadam ini sob, ini ujung-ujung sajadah, maka tumitnya di ujung sajadah. Qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Tumit sama rata, bahu dengan bahu, ujung kaki dengan kaki. Saya Pak Ustaz kalau menempel ini geli kelingking saya. Geserlah sedikit. Nah, tapi jangan terlalu jauh, geser sedikit. Kalau kawan itu kita tempel sekali dia bergeser, nah kita paham bahwa dia penggeli. Jangan kita tempel terus. Kawan ini penggeli. Misal sekali saya kalau ditempel orang sekali saya diam aja, saya tak penggeli. Cuman kadang kalau ditempelnya saya diam, gerak-gerak berarti. Bagus tak Raja Salman dan Erdogan, Recep Tayyip Erdogan itu Pak Ustaz? Raja Salman itu adalah raja ketujuh Saudi Arabia. Saudi Arabia menjadi negara Saudi Arabia tahun 1924. Rajanya yang pertama King Abdul Aziz. Meninggal King Abdul Aziz, digantikan anaknya namanya Su'ud bin Abdul Aziz. Meninggal Su'ud, digantikan oleh adiknya namanya Faisal bin Abdul Aziz. Meninggal Faisal, digantikan oleh adiknya namanya Khalid bin Abdul Aziz. Meninggal Khalid, digantikan oleh adiknya namanya Fahad bin Abdul Aziz. Meninggal Fahad, digantikan oleh adiknya namanya Abdullah bin Abdul Aziz. Meninggal Abdullah, digantikan adiknya namanya Salman bin Abdul Aziz. Salman ini nanti kalau meninggal digantikan oleh Naif bin Abdul Aziz. Kalau Naif nanti meninggal, barulah jatuh ke cucu. Yang kesembilan nanti cucu namanya Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Sekarang Menteri Pertahanan, Panglima Besar. Nah, memang dibandingkan yang lain, Salman ini best. Tegas. Datang Raja Presiden Obama pun dia tak peduli. Salat dulu, kata dia. Menganggu Obama. Lah hebat dia. Tahanan-tahanan yang lama dia lepas. Ikhwanul Muslimin banyak yang ditangkap. Sheikh Salman Audah, tangkap. Sheikh Arifi, tangkap. Sa'id Al-Qarni tangkap. Semua yang mengkritik pemerintah tangkap. Nah, jadi ini panjang ceritanya Salman. Jadi ketika Saddam Hussein mengambil Kuwait, Irak, Kuwait, Saudi, datang si Saddam, diambilnya Kuwait. Ketika Kuwait sudah diambil, ini berarti kalau sudah Kuwait habis, lama-lama ke Saudi. Datang Fahad. Fahad cemas. Habislah nanti ini, kata Fahad. Akhirnya diteleponnya lah Jotbus. Jotbus, lai dapat membantu kami si kawan, kata Fahad. Ketika Fahad minta bantuan Jotbus, maka ulama Saudi terbagi dua. Yang satu mengatakan sami'na wa atho'na, tapi yang sebagian menolak. Yang menolak ini kelompok yang pro ikhwanul muslimin. Nah, disitulah pecahnya salafi menjadi pecah dua. Yang satu disebut salafi sururi karena dia pro kepada ikhwan. Yang ini mengejek, kalian ini sururi karena ikut Muhammad Surur, yang pro kepada ikhwan melawan Fahad. Yang satu lagi mendukung. Ini yang disebut dengan salafi al-jami, mendukung. Jadi nanti kalau nampak di video, ini salafi, kenapa mendukung demo? Nah, ini yang pro nih. Ini salafi, kenapa melarang demo? Nah, ini di situ akar ceritanya. Kenapa mereka marah sama saya tahu cerita itu. Itulah nanti pasti banyak komennya macam-macam. Tengok aja lah. Jamaah ini mancing-mancing saya, jadi saya cerita lah. FB saya sudah mati dah gara-gara dibully-bully. Saya guru renang SMA Ustaz, kadang ngajar laki-laki, kadang perempuan. Apa hukumnya Ustaz? Kalau ibu perempuan, ibu ngajar yang perempuan saja. Kalau bapak laki-laki, mengajar yang laki-laki saja, tapi tetap ada aurat yang tak boleh bapak tengok dari pusat sampai ke lutut. Maka suruh anak yang laki-laki itu pakai celana karet tertutup dari pusat ke lutut. Ajar dia berenang. Alimu auladakum as-sibahah war-rimayah. Bukan hadis Nabi, ucapan sahabat. Ajarkan anak kamu berenang dan sibahah berenang, rimayah memanah. Nah, jadi kita disuruh berenang bagus. Bahkan ada saudara kita yang sudah kena stroke, itu obatnya adalah terapi renang. Yang menyuruh berenang ajaran Islam, yang menyuruh memanah ajaran Islam. Tapi atlet renang, pemanah dan berkuda orang kafir. Ini anak muda kita ini harus balik berenang, berkuda. Tapi pelatihnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Adapun yang sudah lalu-lalu, taubatlah, taubat nasuh. Kalau saya pakai kacamata hitam Pak Ustaz, tetap haram. Rencana Kamis akan datang Habib Rizik ke UIN, tapi kayaknya dibatalkan karena pertimbangan Rektor UIN dan Menak. Kenapa seperti ini negara kita nih Ustaz? Seperti negara minoritas Islam. Saya sudah sampaikan ke pihak FPI dan panitia, menghadap langsung ke rektor. Andai ini isu, bagi berarti bisa langsung klarifikasi dengan rektor. Andai isu, andai dia tidak isu, maka rektor bisa membuat suatu keputusan. Jangan kita mau diadu domba. Itu pertama perkara. Karena dalam Islam diajarkan inja'akum fasiqun binaba'in, kalau ada suatu berita fatabayyanu, klarifikasi. Yang kedua, kenapa bisa begini Pak Ustaz? Karena suara terbanyak suara Tuhan. Dulu demokrasi, siapa yang suara terbanyak itulah yang menang. Siapa yang berkuasa? Partai apa yang berkuasa? Liberal, pro komunis. Oleh sebab itu, kalau mau memperbaiki ke depan, umat Islam harus ngerti melek politik. Ini pelajaran penting bagi umat Islam yang selama ini mengatakan politik tak penting, yang penting kita ini mesti. Nah, tengok sekarang apa yang terjadi. Anak-anak muda mau politik, belum politik haram, politik haram. Nah, tengok sekarang apa yang terjadi. Makanya saya setiap menyusun bulan Ramadan, judul-judul Ramadan itu harus bervariasi. khamar dalam Islam, kewajiban menutup aurat. Ada salah satu judul Ramadan, politik Islam. Mesti disampaikan. Ramadan itu bulan mencerdaskan. Supaya nanti 30 malam orang datang ke masjid. Jangan sampai malam pertama, la'allakum tattaqun. Malam kedua, takut kepada Allah. Malam ketiga, marilah kita waspada. Alih bervariasi. Salah satu mesti dikaji adalah politik Islam. Kata Muhammad Nasir dari Masyumi, Partai Islam dulu, Islam ritual dibiarkan. Ramai-ramai kalian tablik akbar, tak apa-apa. Islam ekonomi akan diawasi. Islam ekonomi jangan sampai bangkit. Kalau muncul nanti supermarket 212, ternak sapi 212, itu ancaman itu. Dan Islam politik akan dihabis. Partai Islam politik dihabisi hanya karena isu sapi, Al-Baqarah. Dua mereka cara habisi partai Islam. Al-Baqarah dengan An-Nisa. Habis, kontang-panting. Sehingga kalau sudah bicara politik Islam, orang alergi. Bagaimana dengan utang-piutang yang menggunakan nama kita? Tapi sekarang sebenarnya utang tersebut di orang lain, Pak Ustaz. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat kami. Yang selama ini utang piutang pakai nama, berhentilah. Tadi saya baru sebelum kemari akad utang piutang. Walaupun kita dekat akrab Pak, saya percaya sama Bapak, tapi ini Allah yang nyuruh. Tolong buat perjanjian. Saya bertanda tangan di bawah ini nama akan mengembalikan Ustaz pada tanggal sekian dan tanda tangan. Surat Al-Baqarah ayat 282. Karena nanti kalau sudah duit tak balik kita berkelahi, kita akan menjadi bermusuhan, tak baik. Apabila pembayaran hutang tersebut macet, tak dibayar, apa hukumnya terhadap kita? Kita bersubuhat, bersekongkol di situ. Walaupun yang pakai orang lain, maka sedikit banyak kita ada. Maka yang sudah lalu selesaikan ini, kalau yang akan datang jangan lagi pakai itu. Karena efeknya entah kemana-mana. Bagaimana menurut Ustaz tentang Wali Songo yang ada di Jawa? Apakah boleh kita mengikuti ajaran mereka yang mungkin tidak ada dalam Quran dan hadis? Khusma safa na'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wali Songo mengislamkan orang Jawa dengan cara yang santun. Dibuatnya menara masjid, candi. Supaya apa? Supaya orang Jawa yang Hindu menengok candi. Iku apa? Iku candi, bodoh. Dia tak kaget. Coba kalau dibuat bangunannya kubah, dia terkejut. Dia tengok candi. Datang Sunan Kudus, di bawah candi itu ditambatkannya lembu. Ada Tuhan kita di situ, kata dia. Dia mulai mendekat ke masjid gara-gara candi dan lembu. Setelah masuk dia ke dalam, dia tengoknya ada salatullah salamullah ala toha rasulillah. Itu lagu Jawa, itu bukan lagu Arab. Kalau lagu Arab, bismillahirrahmanirrahim. Kalau salatullah salamullah itu lagu Jawa. Diambil lagu ler ilir ler ilir. Sumilir tak ijo royo royo manten anyar. Aku nek manten anyar ya ingat. Jadi mereka mengajarkan agama ini dengan asimilasi budaya. Khusma sabada makadar. Seandainya mereka dulu datang bawa pedang, petantang, petenteng, bid'ah, haram, mungkin tak Islam Jawa itu sekarang. Ini dengan demah lembut dengan. Jadi janganlah kita menyalahkan pendahulu, nanti kita malu di akhirat. Mereka, saya tahu betul payah mengislamkan orang kafir. Gimana? Kami pergi ke Talang Mama, pergi kami ke suku Akit, ke Sokop. Susah mengislamkan orang, bukan senang. Mereka bisa membuat satu pulau untuk Islam, luar biasa. Jadi nanti kalau kita salah-salahkan mereka di akhirat, ketika jumpa senyum-senyum mereka nengok kita. Kami memasukkan orang kafir ke masjid, kalian mengkafirkan orang yang sudah di masjid, kata dia. Ustaz mohon doanya supaya dicepatkan jodoh saya. Insya Allah. Kita doa. Dua kertas sudah, yang merah sama yang putih. Saya takut mendoakan jodoh ini, satu takut saya. Apa Ustaz takutkan? Dalam hadis riwayat Al-Hakim, kalau kita berdoa, ya Allah sehatkanlah si fulan, apa kata malaikat? Amin walaka mislu. Kau dapat sama macam itu. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Ya Allah kuatkanlah si fulan, ya Allah, apa kata malaikat? Amin walaka mislu. Ya Allah kabulkan doa orang ini, kau sama dapat macam dia. Nanti kalau saya doakan, ya Allah dapatkanlah si anu jodoh, ya Allah. Tapi kita tetap berdoa. Jangan takut, maksudnya diaminkan malaikat, makin cinta kita kepada yang udah ada aja. Bukan yang lambat belum. Semoga sehat selalu ya Pak Ustadz, dan doa yang Pak Ustadz inginkan terwujud, amin. Adalah Pak Ustadz adalah idola saya loh. Lohnya tak ada saya aja namanya. Pak Ustadz berikan tips untuk menuntut ilmu, bagaimana cara belajar yang baik. Saya kagum melihat Pak Ustadz dengan ilmunya. Oh, melambung Ustadz di atas hewan. Oh. Saya belajar kalau ditengok-tengok dalam yang paling dari lubuk hati paling dalam. Malu saya kepada anak-anak UIR yang datang mengaji kemari lillahi ta'ala. Ustadz dulu belajar tidak lillahi ta'ala. Tidak. Lalu apa? Li beasiswahi ta'ala. Kalau tidak belajar, putus beasiswa. Kalau putus beasiswa, diusir dari asrama. Kalau sudah diusir, tidak dapat tiket pulang, drop out, tiket mahal, krisis moneter, siap-siap hanyut dari Sungai Siak ke Sungai Din. Itu jadi kami dulu menghafal pontang-panting mati-matian untuk mendapatkan beasiswa, supaya selesai LC, habis itu cari lagi, dapat MA, habis itu. Jadi luruskan niat baik-baik, lalu kemudian terus, karena amal kita tidak diterima Allah kalau tidak ilmu yang benar. Tadi siang hari Selasa ada kajian, Anda bertanya, Mufti menjawab, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Masjid Ar-Rahman. Datang subuh Jumat, An-Nur kajian penyakit-penyakit hati, Dr. Saidul Amin. Datang subuh Ahad, Dr. Mustafa Umar. Datang. Pokoknya di Pekanbaru ini tak ada alasan untuk tak menuntut ilmu. Berserak-serak kajian. Bolehkah menggabungkan puasa Daud dan Senin Kamis? Dua pendapat. Yang satu mengatakan kalau digabungkan nanti hitungannya kacau. Puasa dia Senin, mestinya Selasa makan, puasa Rabu, Kamis makan. Maka ketika dicampurnya kacau hitungannya. Maka dalam fatwa Sabakah Islamiyah katanya pilih. Kalau tak kuat, 3 saja. 13, 14, 15. Kalau kuat, 8 saja. Kalau kuat lagi, jangan campur. Tapi 15. Kalau kuat 15, tambah lagi. Paling tinggi, shaumud dahri. Puasa setahun. Ada sahabat yang puasa. Ada Aisyah. Baqi ibnu Makhlad. Baqi ibnu Makhlad dalam kitab Sir A'lam An-Nubala. Puasa sepanjang tahun. Dengan syarat tidak menimbulkan mudarat. Nah, jadi saya condong kepada pendapat Sabakah Islamiyah Syekh Abdullah Al-Faqih. Kata dia, kalau mau puasa Daud, puasa Daud aja. Kalau mau Senin Kamis, Senin Kamis saja. Karena hitungannya tidak kacau. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apa hukum puasa Nabi Daud seperti ini? Senin puasa, Selasa makan, Rabu puasa, Kamis puasa. Podoh mbak iki. Sama juga. Pilih saja. Saya lebih condong pilih. Kalau mau puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kalau mau puasa Daud. Kalau mau panjang. Tapi bukan berarti ini batal. Tidak. Bukan ini batal. Sebaiknya. Begitu kata Syekh Abdullah Al-Faqih dalam kitab Fatwa Asy-Syabakah Islamiyah. Lama lagi Pak Ustaz. Bapak yang mau pulang, ibu mau pulang, adik-adik mada tulis makalah, ya pulang aja tak apa. Serius saya, bukan marah. Selama kamera ini hidup, saya tetap ngomong. Nanti kan dia masuk ke YouTube kan. Saya biasa bicara sendiri. Kami sama Ustaz Asrori di TVRI, kami berdua aja. Bapak ibu sekalian, bukan ada orang situ. Rasulullah. Beliau lebih semangat. Para pemirsa TVRI Riau Kepri yang dimuliakan Allah, bukan ada orang situ. Amanat orang tua yang sudah meninggal dunia tak dilaksanakan oleh ahli waris. Ada amanat itu yang haram dilaksanakan. Haram dilaksanakan. Mana contohnya? Nanti kalau aku mati tolong kuburkan di Papua. Tolong buatkan kain kapanku dari celana jeans. Tanamkan di atas kuburanku pohon ganja dan siramkan whisky 3 botol. Nah, itu haram itu. Nah, jadi tidak semua pesan. Tapi katanya wasiat wajib. Yang wasiat wajib itu kalau terkait harta. Itu pun tak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiga total harta. Ini ruko, serahkan untuk masjid At-Taqwa, duitnya untuk gaji guru MDA. Nah, itu wajib serahkan. Kedudukan anak perempuan dalam Islam sudah besar melawan orang tuanya. Kenapalah kalian anak-anakku melawan? 9 bulan 10 hari kalian menumpang di perut emak itu. 2 tahun kalian menyusu, mengalir darahnya dalam darah kalian. Berapa kali emak itu tak jadi menyuap nasi? Sudah mau masuk nasi ke mulutnya. Tak jadi. Sudah berapa kali dia mau sholat duha tak jadi karena kencing di baju. Tiba-tiba sekarang melawanlah. Kalau sampai menetes air matanya, seumur hidup kita tak pernah mencium kesenangan. Berenang kita dalam penderitaan. Walaupun duit banyak, hati tak pernah senang. Jangan sampai teteskan air matanya kalau engkau mau mencium kebahagiaan. Jangan sampai. Yang sudah lalu, apa boleh buat, balik dari sini, ada duit, belikan baju. Senangkan hatinya. Tak bisa beli baju, pisang goreng agak 2 biji. Menyenangkan hati. Pedagang yang menaikkan harga ditetapkan pemerintah. Bagaimana Pak Ustaz? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah yang bagaimana yang mesti kita taati? 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Yang amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Taat dia, adil dia, ikut dia. Kalau dia tak taat pada Allah, dia tak adil. Kita tak mesti patuh kepada dia. Bagaimana Islam mengatur cara berpolitik dalam bernegara? Baca buku politik Islam, judulnya Min Fiqhid Daulah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nama penerbitnya Darus Syuruk Lebanon, penulisnya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Politik Islam. Orang Indonesia yang menulis politik Islam, Dr. Muhammad Nasir, sezaman dengan Buya Hamka. Masyumi, selesai berpolitik dia terjun ke dakwah. Itulah yang sekarang di Jalan Tongkol, DDI, Dewan Dakwah Islam. Adakah larangan berpolitik di dalam masjid? Tidak boleh bawa-bawa partai dalam masjid. Nanti kalau bawa-bawa partai dalam masjid, datang Golkar nyumbang kuning keramik. Datang PDIP nyumbang merah keramik. Datang P3 hijau. Nah, nanti orang Golkar tak mau bersandar ke yang hijau. Hancurlah masjid ini. Tapi bicara politik dalam masjid wajib. Bapak ibu, kita sebagai orang Islam wajib milih Islam. Orang kafir sudah nyebut nama dalam gereja mereka. Kita masih juga melarang orang. Ada masanya tak boleh. Tapi ada kita mesti menjelaskan. Ini jangan sampai haramkan politik dalam masjid. Tapi jangan jadikan masjid sebagai ajang mimbar kampanye. Ya Muhaimin ya Salam. Salimna wal muslimin ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anab wa bi ummil mu'minin bin nabi khairil anab wa bi Yeah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang pesantren? Kalau modal awalnya pulang ketika tidak bisa mencari pelanggan, tidak apa-apa. Tapi kalau modal itu hilang, bila Anda ikut program kami, multi-level marketing, setorkan 3 juta, Anda dapat mencari pengikut 100 orang, Anda akan dapat 300 juta. Bila Anda dapat poin 1000, Anda sudah punya pesawat pribadi. Tapi dia tak pernah ceritakan kalau Anda tak bisa mencari siapa-siapa, duit Anda hangus. Maka sebetulnya duit orang hangus itu yang dia putar. 3 juta per orang, 1000 orang di Pekanbaru tak bisa nyari pengikut. 3 miliar duit dia putar. Sama saja dengan Pandawa, sama dengan Dimas Kanjeng. Tapi kalau modal awal itu Anda tidak bisa mencari pengikut sekian bulan, duit tetap utuh, boleh, tak masalah. Apa ada unsur gharar di dalamnya? Itulah gharar tadi. Gambling, judi, kalau tak balik modal, balik Pak Ustaz, tak ada berkurang. Sekian, balik tak apa-apa. Apa di bulan Rajab ini ada puasa 1-10? Jangankan 1-10, 1-30, elok. Apa dalilnya? Musnad Ahmad bin Hanbal, wa minal hurumi fasul, berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Bulan Rajab ini bulan haram apa tak bulan haram? Bulan haram. Bulan haram puasalah engkau. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jangan 1-10, 1-30 pun boleh. Bolehkah anggota tubuh kita didonasi kepada orang lain? Boleh. Tapi dengan syarat jangan dijual. Nanti kalau aku mati, kornea mataku ini kudonorkan. Kalau aku mati, buah pinggangku ini donor. Tapi banyak sekarang donor di mulut, tapi dijual ahli waris. Haram. Tak boleh menjual katup jantung, tak boleh menjual kornea, tak boleh menjual buah pinggang. Kenapa? Karena ini bukan punya kita, ini punya Allah. Punya Allah tak boleh dijual. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi kalau donor boleh. Apa hukum berpuasa ketika hari kelahiran? Hari kelahiran Nabi boleh. Hari kelahiran Nabi hari apa? Hari Senin. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Dzaka yaum maulid tu, hari Senin aku lahir. Ustaz Somad hari apa lahir? Hari Rabu. Pernah Ustaz puasa hari Rabu? Enggak. Ustaz, saya sulit sekali untuk melaksanakan sholat sunat, baik qabliyah maupun ba'diyah. Jadi bagaimana solusi tipsnya Pak Ustaz? Datang ke masjid awal waktu. Karena kalau sudah datang ke masjid awal waktu, orang tegak, mustahil kita tak tegak. Kecuali pura-pura ngantuk. Kalau sudah datang awal waktu, pasti dia qabliyah. Karena ada rasa segan, ada rasa sungkan. Berawal dari paksaan. Sholat itu awalnya terpaksa. Puasa itu awalnya terpaksa. Lama-lama menikmati, lama-lama membutuhkan, lama-lama sampai pada puncak cinta. Paksa-paksa. Ustaz, saya mau nanya, tante saya kerja di salah satu konvensional. Setiap datang ke rumah saya selalu dia beri uang jajan. Apakah saya berdosa belanja pakai uang itu Pak Ustaz? Simpan duitnya, nanti pas ke masjid masukkan ke kotak. Bagaimana hukum kredit perumahan dengan bank konvensional dan bank syariah? Bank syariah akadnya mudharabah. Bank konvensional akadnya duit sama duit. Kawan saya beli mobil. Kawan saya. Saya tanya, kamu dapat duit dari mana? Aku bank syariah, Mat, kata dia. Ente minjam duit riba lah. Duit sama duit, pinjam 1 juta, bayar 1.200.000 Arab. Baiko caranya. Gimana caranya? Aku datang ke bank konvensional. Aku minjam duit, kata dia. Bo, minjam duit. Kata bank konvensional, kami tidak melayani duit dengan duit riba. Terus gimana? Bapak, untuk apa nih duit 200 juta? Saya mau beli mobil. Kami ini Pak, namanya murabahah, permodalan. Jadi mobil itu nanti kami beli, akadnya kami punya, Bapak beli mobil kami. Jadi tapi Bapak tidak uang dengan uang. Begitu. Jadi mobil itu milik si bank, nanti dia membeli mobil dengan uang. Jadi akadnya uang dengan mobil. Uang dengan uang riba. Uang dengan barang tidak riba. Cari tulisan saya di somatmorokoblogspot.com. Cara mencarinya biar cepat dapat, tulis di Google SOMADMOROCCO spasi kredit. Somad Morocco kredit. Apa baca tulisan? Zaman Nabi dulu, sahabat Nabi beli budak, beli pembantu. Sebelum pembantu diharamkan, dilarang, beli budak dengan cicil, beli gandum dengan cicil sekian tahun. Itu dalil boleh uang dengan barang. Uang dengan uang tak boleh riba. Satu keluarga korban satu ekor kerbau, lalu minta pada panitia kurban hatinya. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Masih lumayan hatinya. Tempat saya semua dia minta. Tolong Pak, nanti kirimkan ke rumah. Pahanya, dadanya, kakinya, kepala. Kalau ada begitu nanti, nah, kasih sama dia. Ambillah semua, potong sendiri, bagi sendiri, makan sendiri. Aslinya dulu tak ada panitia. Begini aslinya. Saya punya kambing. Kambing itu pagi saya potong, saya bagi tiga. Sepertiga untuk saya di rumah dan anak istri, sepertiga untuk fakir miskin sahau, fakir miskin, sepertiga untuk kerabat, sahabat, tetangga. Yang bisa dibagi tiga. Jangan pula semua dibagi tiga, sampai kuku-kuku pun dibagi tiga. Yang bisa dibagi tiga. Kalau dia minta hatinya semua, dia tak adil. Karena fakir miskin ingin juga makan hatinya itu. Nah, tapi kalau dia minta tak lebih dari sepertiga, secara fikih sah. Tapi panitia repot nanti. Makanya di rapat itu harus dibulatkan. Kalau tidak panitia direpot. Yang ini minta hati, yang ini minta jantung. Panitia makan hati berulang jantung. Maka harus disepakati. Kalau kalian mau ikut program ini, begini syarat. Syarat dan ketentuan berlaku. Yang mau minta ini bukan sikit, 120 orang, 120 kepala. Pusing kepala kita ngaturnya. Hal warisan anak 5 laki-laki. Anak 5 laki-laki. Perempuan, orang tua membagi sama rata. Karena kelima anaknya anak kandung. Bolehkah membagi harta warisan bagi rata? Boleh. Syaratnya tiga. Yang pertama, masing-masing sudah akil baligh. Yang kedua, masing-masing tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, yang jatahnya berlebih menganggap itu sebagai sedekah. Saya ulang lagi, boleh membagi rata dengan cara tiga. Pertama, semuanya sudah akil baligh. Anak-anak, idiot, sudah mati, tak boleh. Yang kedua, semuanya tahu jatahnya berapa. Yang ketiga, yang berlebih dianggap itu sebagai sedekah. Jangan ungkit-ungkit. Kalau ini tidak dilakukan, nanti khawatirnya waktu dia, kita bagi rata ya, ya. Habis itu dia ngaji. Laki-laki dua bagian dihitungnya. Ternyata bagian saya 1 miliar ternyata. Kalau tahu begini tak mau saya kemarin. Akhirnya menjadi api dalam sekam. Silaturahim putus. Mungkin dia tak marah. Bininya mengamuk. Ustaz ini perempuan aja disalahkan. Saya balik. Mungkin dia tak marah. Lakinya mengamuk. Saya seorang mahasiswa. Jauh dari orang tua. Jauhlah saya lagi. Saya kuliah di Mesir 4 tahun tak nampak saya muka emak saya, muka emak ayah saya. Habis itu ke Maroko. Jauh. Kalau cerita jauh, saya selalu rindu dengan emak dan ayah saya. Bagaimana cara terbaik saya untuk berbakti kepada emak dan ayah? Tunjukkan prestasi. Jangan tunjukkan merahmu. Itu gudang garam. Bukan prestasi. Aku mak berpisah 4 tahun tak balik ini, aku harus tunjukkan prestasi. Saya selesaikan S1 saya 3 tahun 10 bulan. Selesai, putus. Habis itu saya S2. S2 saya selesaikan 1 tahun 10 bulan. Tesis saya 300 halaman. Tak pernah saya minta seperak, haram tak pernah. Mintalah. Ini mahasiswa sikit-sikit minta. Asal habis duit, mak. Apa tuh mental kerupuk? Kalau sudah tanggal 1, tanggal 2, oh naik motor. Begitu tanggal 30. Kami dulu enggak. Kami dulu kuliah itu serius bukan main. Ustaz, mohon ceritakan orang-orang sahabat yang sangat mencintai ibu dan ayahnya. Wais Al-Qarni. Kata Nabi, nanti kalau ada seorang datang kemari, minta doa kepada dia, doanya makbul. Kata sahabat kami yang ikut berperang dengan engkau. Kenapa doa dia yang makbul? Pokoknya tengok aja nanti. Rupanya dia berbakti kepada ibu. Dua, ilzam rijlaiha fasammal jannah. Ya Rasulullah, aku mau perang, mau masuk surga. Alaka min ummin? Makmu masih hidup? Ya, tak perlu kau perang. Urus tapak kakinya, surga kau dapat. Tiga, terjebak orang di dalam gua, gelap, tak ada apa-apa. HP Samsung pun belum ada. Berdoa dia, ya Allah, aku setiap malam pulang membawa susu kambing satu botol. Anakku menangis lapar, tak ku kasih. Biniku menangis, tidak ku beri. Kutunggu emak ayahku bangun. Besok pagi bangun, aku kasih. Mak, minum mak. Ya, minum ya. Kalau memang ini baktiku, ya Allah, bukakan pintu surga ini, ya Allah. Bukakan pintu gua ini, ya Allah. Terbuka. Maka kalau masih ada dia hidup di rumah, senangkan hatinya. Jangan suruh dia menggendong anak kita. Berapa lama dia menggendong kita sampai tak sempat dia sholat duha. Sekarang di hari tua menggeletar tangannya. Menggeletar tangannya menggendong cucu itu. Kapan lagi dia merasakan manisnya ibadah? Dia mau pengajian, dia mau iktikaf. Iktikaf nanti janji. Tahun ini mah iktikaf kuantar kau. Tunjuk masjid mana? Masjid An-Nur kuantar. Masjid pasar bawah aku antar. Masjid mana? Antar makanan buka puasa. Senang kan? Jangan sampai setelah dia mati barulah meratap menggaru dinding. Oh man. Mau saya pijakkan aja. Sekaligus juga Ustaz ceritakan bagaimana Ustaz berjuang menahan rindu tatkala. Oh, tak tertahan cerita. Meleleh air mata. Bukan meleleh air mata saking sedihnya, saking lamanya menjawab pertanyaan. Dah, bercanda. Canda. Jadi tadi An-Nur sampai jam 8:30, biasa. Nah, jadi saya 4 tahun tak pulang, tak balik. Rindunya minta ampun. Tak tahu tak terkatakan. Saya adik-beradik bukan banyak. Kalau 10 anak orang tua itu pergi lepas tuh, saya anak pertama, adik anak kedua, dua-duanya laki-laki. Bukan banyak kami adik-beradik. Dua-dua laki-laki. Nah, jadi setelah pulang, setelah punya anak, rindu baru saya tahu pisah sama anak itu tak mudah. Nah, jadi orang tua itu rela dia putus urat rindunya supaya kita jadi orang. Tak pernah saya ditelepon mak saya sekali haram. Tak pernah. Sampai pulang saya tanya, kenapa mak tak telepon? Kalau ku telepon aku rindu ini, kau balik. Kalau kau balik nanti kau jadi hantu. Aku ingin kau jadi orang. Istri yang memutuskan hubungan silaturahim dengan suami, diberi salam tak dijawab, mengatakan sempat melihat suaminya seperti melihat setan. Kejadian ini telah berlaku lama. Dalam Islam 3 hari tak berteguran rusak. Suami istri masih hidup serumah tapi lain kamar. Apakah amal ibadah suami istri ini? Apakah istri yang seperti ini telah termasuk ancaman Allah dalam surat An-Nisa ayat 31? Yang saya heran, kok suaminya diam aja? Ar-rijal, laki-laki, qawwamun. Engkau yang meluruskan dia. Dia tulang rusuk yang bengkok. Kenapa kau ikut bengkok? Jadi kalau menghadapi macam ini gimana Pak Ustaz? Faizuhun, nasihati dia. Aja, sini duduk. Duduk sini. Aku ni laki-laki. Iyalah, aku tahulah abang laki-laki, kata dia. Kata Allah, aku mesti nasihati kamu. Kenapa kau diamkan aku? Kenapa kau bilang aku setan? Melawan dia. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Karena kau melawan, kita pisah tempat tidur. Kata dia, memang inilah yang kutunggu-tunggu, kata dia. Dah, tak juga mempan yang ketiga. Karena kau tak juga berubah setelah pisah tempat tidur, maka kata Allah dalam Al-Quran, wadribuhun. Apa boleh buat? Begitu pas mau ditempeleng, diambilnya, dipotong, dimasukkannya ke FB, dibuatnya. Teganya. Ini tak bisa lagi sekarang. Nanti ditangkap polisi. Apalagi di belakang kantor camat Bukit Raya, polsek. Ditangkap. Anda sudah menempeleng istri? Tidak, Pak. Ini fotonya. Loh, Bapak kok tahu? Saya kan friend dengan istri Anda. saya sebetulnya tak tahu masalah nempeleng ni pak. Kenapa nempeleng? Ada ustaz yang berceramah di masjid sana kemarin. Dicari mereka, akhirnya saya pun kena juga. Yang tiga ini tak bisa, maka langsung yang keempat. Yang keempat itu, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Carilah keluarga nenek, mamak, keluarga, kerabat dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan. Namanya apa? Mediasi. Setelah mediasi, akhirnya mereka pun balik. Kalau mediasinya gagal, jatuhlah talak satu. Dengan ini, aku jatuhkan kepada engkau talak satu. Begitu talak satu, dia pun menangis. Aku tak rela, bang. Rujuklah balik. Kalau tak juga rujuk, andai berpisah, pisahlah dengan baik. Andai bersatu, bersatulah dengan baik. Jangan macam yang tertulis di bawah belakang gerobak truk. Bukan perpisahan yang kutangisi, caro nandak lama. Hadis dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, saya diperuntukkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, tangan, kening, lutut, jadi kedua tapak kaki. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Kalau sujud tidak sah kalau tidak menempel 7 ke lantai. 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan. Tapak tangan ininya ke atas, jangan begini. Ke atas bagi laki-laki, yang perempuan ini. Dan kening. Dua ujung. Kalau turun mana duluan? Lutut dulu turun. Allahu Akbar. Baru kening. Jadi laki-laki tangannya begini. Jadi perempuan juga tersusut. Perempuan tersusut juga. Apakah hidung mesti menempel? Hidung apakah menempel? Kalau hidung kena ke lantai, afdal. Hidung kena ke lantai, afdal. Kalau tak kena ke lantai, sah. Tapi kena ke lantai, afdal. Orang Arab itu sikit aja dah kena. Kita. Itulah. Nasib awak lah. Kalau kita berimpak, untuk jangan riak, kanan memberi, tangan kiri tak boleh tahu. Bagaimana kebun kita selalu dicuri maling? Apakah bisa menjadi amal bagi kita? Ma min muslimin yazra'u zar'an yaghrisu gharsan. Kalau ada orang beriman bertanam tanaman, fayakuluhu tayru, lalu tanamannya itu dimakan burung, wal bahimatu, dimakan oleh binatang, dimakan burung dari atas, dimakan sapi, dimakan orang, maka itu menjadi sedekah. Tapi tentunya sepokok dua pokok, jangan pula sehektar habis. Makanya pesan orang-orang tua Melayu zaman dulu, nak, kalau ada tanah agak dua petak, tanamlah tanam-tanaman. Nanti kalau dimakan burung, dimakan monyet, ada orang lewat, menjadi sedekah. Dulu orang tua-tua dulu gitu berpesan, sedekah. Tanam pisangkah dia, apakah dia. Bagaimana cara untuk menasihati orang tua kita Pak Ustaz? Orang tua tak bisa dinasihati. Kenapa? Karena orang tua itu tak pernah melihat kita ini tua. Orang tua itu selalu melihat kita adalah anak kecil yang baru pandai berjalan. Maka kalau kita nasihati dia, wahai ayah, wahai ibu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menengok kita lucu. Kiki kiki kiki kiki kiki gitu. Lucu anak kecil pandai ceramah gitu dia. Maka isi otaknya ke otak kita, tapi yang menyampaikannya lidah orang lain yang berwibawa di mata dia. Siapa itu ustaz dia? Siapa itu nenek mamak dia? Siapa itu kepala adat dia? Siapa cakap dia dengar? Mak saya ini tak ada cakap orang didengarnya Pak Ustaz. Hantulah itu. Manusia ini pasti ada yang dia segani, pasti ada. Nah, lewat cakap dia, kontak itu nenek mama, kontak itu alim ulama. Begitu, jangan kita nasihati dia. Mana mau dia dinasihati? Apa penyebab penyakit was-was Pak Ustaz? Setan. Allazi waswisu fi sudu. Sudu itu bukan sendok. Sudurin nas. Makanya untuk menghilangkan was-was disuruh dilafazkan di mulut. Allahu akbar. Ini Kenapa? Dia khawatir khairil anab.